Kelingan nalikane aku ketemu rokowe, ati iki langsung iso tresno rasane. Saben ketemu sliramu tansa aya matiku, nalika nyawang esem lan kuyungmu. Sampai tiba waktu yang ku nanti, tak ungkap ke rasa ning jero ati iki, yang ingin nyatani kowe ono sing duweni. Aku tresno padahal neng kene jelas-jelas enek sing peduli karo awak. Aku tresno karo kowe, nanging aku bisa